Mitra Bisnis, Hakim Agung Ahmad Yamani tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan sakit. Hakim Yamani merupakan hakim anggota yang menganulir hukuman mati bos narkoba menjadi penjara 15 tahun dan belakangan juga diketahui dia merubah putusan 15 tahun itu menjadi 12 tahun tanpa sepengetahuan hakim anggota lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Gini, track record dia dan tindakan dia yang terakhir, itu pasti berkaitan, ya kan? Kalau kita perhatikan di media, ya, bagaimana dia membebaskan, mengurangi, ya, bahkan belakangan ini mengurangi tanpa anggota majelis hakim yang lain gitu ya, itu sudah menggambarkan bahwa hakim ini ya memang punya perilaku yang buruk gitu ya, yang buruk yang menggunakan kekuasaan untuk mencari atau untuk kepentingan ekonominya. Kenapa saya bilang begitu? Apa motifnya? Kalau bukan motif ekonomi ya, dengan dia memalsukan vonis, dia dengan mengurangi hukuman orang atau bahkan membebaskan, omong kosong kalau dia nggak dapat imbalan apa-apa. Ya, nah cuma memang agak sulit membuktikan. Tapi saya kira secara logika apapun gitu ya, satu tindakan itu pasti ada motifnya. Dan kalau ini dihadapkan dengan perkara narkoba, itu pasti motifnya adalah motif ekonomi atau motif uang. Jadi kalau menurut saya pengunduran diri itu seperti juga kata para ahli, dalam keadaan seperti ini tindakan seorang pengecut, istilahnya tinggal gelanggang colong pelayu gitu, meninggalkan tanggung jawab yang tidak mau dia tanggung jawabi gitu. Tentu saja ini kan bisa menjadi presiden gitu, bagi hakim yang lain, setelah mereka menggunakan kewenangan yang melalui putusan-putusan itu untuk kepentingan ekonomi, setelah itu mundur gitu ya kan. Kalau tidak ada tindakan terhadap Yamani ini, maka akan menjadi presiden yang buruk gitu ke depannya. Ada pihak yang mengatakan hal ini merupakan kelalaian yang bersifat pidana. Apakah Bapak setuju? Bukan kelalaian lagi kalau menurut saya. Kalau kelalaian itu artinya tidak disadari dia melakukan itu. Ini kan dengan penuh kesadaran, apalagi kalau melihat track record-nya. Jadi ini lebih pada kesengajaan kalau menurut saya. Lebih sengaja, dan sengaja itu ada pemberatnya gitu ya. Tidak hanya hukuman pokoknya, tapi ada hukuman tambahannya mestinya. Lalu ada saran Pak kepada Presiden SBY. Di mana kita tahu hanya presiden yang mempunyai wewenang untuk menyetujui pengunduran diri seorang hakim. Otoritasnya adalah, karena hakim-hakim itu adalah pejabat negara, maka yang menerima atau tidaknya adalah kepala negara. Ya, kita mengimbau kepada kepala negara dalam hal ini SBY untuk tidak menerima permohonan pengunduran dirinya sampai diselesaikan kasus-kasus yang menimpa dia, yang menimpa Yamani ini. Artinya orang harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ya, kita tidak praduga bersalah ya, tapi melihat track record-nya seperti itu, hakim seperti ini ya harus dihukum. Jangan diberhentikan dulu, harus dihukum baru diberhentikan gitu. Kalau dia mengundurkan diri itu terhormat, mestinya dia nanti setelah diproses dan terbukti diberhentikan secara tidak hormat. Di samping pokoknya hukuman pidana yang lain. Terakhir Pak, ada saran kepada Komisi Yudisial terkait kasus ini? Nah gini, tugasnya KY itu, Komisi Yudisial itu, sekarang mengumpulkan seluruh bukti yang akan menjadi bahan dia memeriksa Yamani. Ya, itu tugasnya. Jangan hiraukan Yamani ada di mana. Kemudian tidak menerima pengunduran dirinya, kan sudah bersurat, sudah menghubungi MA, juga harus menghubungi Presiden ya, supaya tidak kabulkan pengunduran dirinya. Tapi yang paling penting adalah mengumpulkan bukti-bukti dari tindakan si Yamani ini. Nah, oleh karena setelah itu, kalau dia nggak bisa juga ditemukan dalam waktu tertentu, komennya kan, kan katanya sakit. Nah, sakit kan mestinya ada rumah sakitnya gitu, bisa di ini. Dipanggil aja secara ini, jadi kan kalau dipanggil secara resmi tidak ada, ya kan, ada nggak mekanisme hukum acara kode etiknya, bahwa orang diadili etika, tapi tidak hadir, gitu ya. Jadi in absentia, boleh saja, ya. Orang kemudian diadili tanpa kehadiran orangnya, gitu. Demikian pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Saya Wendy Lim.